pas kata par ini tanah. Terada bagus leak kampung ajarang baranana. Suta cecer sing tau kemana, becari sini sana mana. Maluku pun sumangang akang bagaimana. Ayo we beta pung hati lala. Lia jujaro mengare ilang bangga. Jangan kata paki cilek abaniang. Mengaku asal Nusa Ina samang kali malu syokasia. Anak sing menyangkal manusia, marapa manusia sum menyangkal tanah ini. Kenapa sing mampu bikin apa-apa lapas pertuang ngalah. Susah pas kali lia lain kas beda lain. Diskriminasi di negeri berujung rasis. Supara si asal dari mana utara, si asal dari mana buru amun lia seseram atau mengkali si dari tenggara. Padahal su tahu saudara ale dia katung satu bara. Satu bangsa, kalau satu bilang satu semua rasa. Hela-hela rotang yang tipe Jawa, bangsa jual bangsa. Maluku di bawah lubang putih. Satu bangsa, kalau satu bilang satu semua rasa. Hela-hela rotang yang tipe Jawa, bangsa jual bangsa. Maluku di bawah. Apa mau dikata, batu suta balik. Sing ada niat perpanggayo, toma balik. Moyang suhu wele, jambarani pele. Bangga menari di jalang, di baju cele. Lah kalau kibas parang, bangsa su tahu. Cuma yang nau-nau, yang pitoro jauh. Satu pun mamboro, bikin lain tak koro. Mau barenti potong, hey, jasa loro. Bangsa kepala batu, langgar sumpahan. Tipe rasa satu, kamu paling bertahan. Nanala bikin salah, bikin alih puru kalah. Gade cengke bala, di bangsa pun kepala. Bateria mena, lah buang sunyi. Lah komando bilang sena. Nah, donci babunyi, bangsa jual bangsa, dan cuki mai. Banting tahuri bikin pica perbagai. Membukti satu bangsa, kalau satu bilang satu semua rasa. Hela-hela rotang, ning tipe Jawa.